Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamuhu ala ar-ra'ufir rahim Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammad Al-Amin wa ala alil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana irfuq bina waltuf bina warhamna. Wa a'inna ya rabbana ala anwa'i ta'ati wa a'inna ala tarki ma'siyati. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la ghaiban illa radadtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaiji ad-dunya wal ukhra illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sangat kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Mari kita mulai majlis ini dengan menguatkan kembali, mengukuhkan kembali syukur yang ada di dalam hati kita. Syukur dimulai dari hati yang sadar akan nikmat, bukan sekedar kalimat yang terucap dengan lidah. Akan tetapi harus kesadaran akan karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi menyadari nikmat itulah permulaan daripada orang bisa bersyukur. Baru kemudian membesarkan nikmat tersebut, mengagungkan nikmat tersebut, kemudian mengagungkan yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita terus memperbaharui syukur-syukur ini, karena sudah dijanjikan bahwasanya la in syakartum lazidannakum, siapapun yang mensyukuri nikmat Allah niscaya Allah akan membalas, menambah maka nikmat kehadiran kita di tempat ini dan nikmat-nikmat yang lainnya. Hendaknya sering kita hadapkan nikmat-nikmat tersebut kepada kesadaran kita. Jadi sadar kita kalau itu nikmat, kemudian setelah itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langkah banyaknya orang bisa berucap alhamdulillah, akan tapi hanya dengan lidahnya, tidak menyadari apa yang disyukuri. Nah, kita bisa di sini berkumpul di sini, ini nikmat besar dari Allah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Biarpun diguyur hujan, ternyata kita masih bisa menghadiri tempat semacam ini. Dan yang harus kita sadari juga bahwa jangan sampai kita ini berkurang untuk terus memohon kepada Allah. Bahkan terus, kalaupun orang sudah mencapai, misalnya menjadi seorang ahli ibadah, menjadi seorang dermawan, takut kalau itu semua diputus. Na'udzubillah. Maka dari itu minta istiqomah. Minta istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah dalam beramal. Itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini menjadi ahli istiqomah. Sekali bergabung di sini tidak akan terpisah. Terus selamanya kita akan bergabung di sini. Sampai nanti setelah panjang umur dicabut nyawa kita, kita masih dalam perkumpulan yang mulia hingga kelak dikumpulkan kembali oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa akan kita hadirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke 195. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidat Fatimah, Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, Beliau menceritakan tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita Rasulullah. Beliau bercerita ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini. Nabi itu tidak pernah dihadapkan dua hal yang harus beliau pilih. Tidak dihadapkan dua hal yang harus beliau pilih salah satunya illa ikhtaru aisarahuma, kecuali beliau lebih memilih yang mudah. Malam yakun itman, selagi itu semua adalah tidak ada dosa. Selagi tidak ada dosa, bukan haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang mudah. Fa in kana itsman, kalau ternyata hal tersebut, kalau ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang haram, niscaya beliau adalah orang yang paling jauh dari keharaman. Ini pendidikan dari Nabi. Memilih, karena pilihan Nabi tentu adalah pilihan untuk umat. Maka ini harus disuri teladani oleh siapapun yang mengambil peran, perannya Nabi, yaitu membawai pewaris para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah di dalam memberikan fatwa-fatwa, bimbingan-bimbingan kepada orang-orang yang ada di kiri kanannya, tentunya hendaknya dia mengukur. Tidak boleh disamakan setiap orang. Ketahuilah bahwa seorang alim mufti itu dengan orang yang minta fatwa itu seperti seorang dokter dengan pasiennya. Seorang dokter dengan pasiennya, dia itu harus tahu dosisnya. Tidak selalu mentang-mentang. Memang, wah ini obat kekuatan dosisnya sedikit dikasih gede. Maka yang terjadi adalah kematian bagi orang tersebut. Berbahaya mungkin sembuh di penyakit tersebut, tapi kena penyakit yang lainnya. Begitu juga kasusnya, begitu juga halnya dengan seorang mufti, atau seorang mursyid, atau seorang guru pembimbing, hendaknya dia tuh ngerti apa yang harus diberikan kepada orang yang ada di kiri kanannya. Dan jika ada dua hal, maka akan dipilihkan yang lebih mudah. Yang lebih mudah, yang segeranya dia bisa istiqomah dan tidak memberatkan. Dalam beragama tidak boleh orang keberatan. Sebab menjalani agama harus dengan menikmati. Tidak boleh mereka orang itu berat dengan beragama. Makanya kalau ada orang berat dalam beragama itu yang salah yang mengajar, kata Syekh Abdullah Syaroni. Tidak ada orang berat dalam beragama itu. Beragama itu nyaman. Tidak ada orang berat. Tidak ada susah. Baik. Nah, tapi semuanya ada kaidahnya. Nanti ada kaidah yang masyhur dikatakan oleh para ulama. Antara urusan kita dengan manusia, urusan dengan Allah. Baik. Kalau urusan dengan manusia ini, karena yang dihindari urusan dengan manusia ini adalah kezaliman. Sehingga yang diantisipasi adalah jangan sampai dalam kita berurusan dengan manusia itu ada kezaliman. Maka kalau urusan dengan manusia, maka para ulama mengajari agar kita berhati-hati. Mabniun ala masyaqqah. Musyahah itu tegas, jadi enggak boleh main-main urusan dengan orang, haknya orang. Jadi enggak boleh pakai pendapat yang enteng tapi untuk ngambil mengembat barangnya orang enggak boleh. Jadi kalau ada urusan haknya orang, apalagi orang yang fakir, orang lemah, di situ ada pendapat. Pendapatnya misalnya sama-sama kuat. Maka yang harus kita ambil sama-sama kuat misalnya. Kalau ada dua pendapat sama-sama kuat, ada urusannya dengan haknya orang, apalagi orang lemah, maka ya, yang kita ambil yang paling mudah untuk orang tersebut. Itu kalau sama-sama kuat. Tidak boleh menjadi sebab kezaliman kepada orang fakir. Apalagi jika pendapat itu adalah antara lemah dengan kuat. Yang lemah merugikan orang manusia, yang kuat menguntungkan. Yang kuat menguntungkan. Atau yang kuat itu menjaga haknya orang fakir misalnya. Yang lemah merugikan haknya orang fakir. Maka tentu dalam hal semacam ini perlu sangat dan harus yang diambil adalah yang kuat. Wong seandainya sama-sama saja, Kita perlu menjaga haknya orang fakir atau haknya orang lemah. Bahkan kalau seandainya terjadi, yang kuat itu ternyata menjadikan kerugian bagi seorang fakir, tapi yang lemah, yang kuat itu adalah menjaga hak. Yang kuat itu merugikan orang fakir, orang lemah, tapi yang pendapat yang lemah menjaga hak tanpa merugikan yang lain. Menjaga hak tanpa merugikan yang lain, maka dalam hal semacam ini, mengambil pendapat yang lemah untuk menjaga haknya orang lain, manusia atau orang fakir, orang lemah, adalah sangat dijaga. Maka karena ini urusan dengan manusia. Tapi kalau urusan dengan Allah, mabdun alal musamahati. Kalau dengan Allah ini banyak dipermudah. Tapi dengan catatan mempermudah itu, tidak boleh dengan mempermudah urusannya dengan Allah, menjadi sebab dia dengan manusia tidak baik. Menjadi sebab permusuhan, pertentangan. Kita akan rinci satu-satu. Baik, yang pertama, urusan dengan manusia, hendaknya hati-hati. Baik. Kalau misalnya, masalah bab zakat. Zakat profesi ada atau tidak? Misalnya. Baik. Ini belum keluar menjadi zakat ya. Ini berbeda dengan di saat barang zakat ini diberikan ke siapa. Ini beda. Kalau sudah jadi barang zakat, ini miliknya orang fakir dan seterusnya. Tapi sebelum memberi hukum zakat. Berarti kan belum ada miliknya siapa-siapa. Bagaimana hukumnya zakat profesi? Misalnya, ini satu contoh. Ada segelintir ulama mengatakan zakat profesi adalah wajib. Baik. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Sebab itu adalah keringat. Bukan penghasilan kebun ini. Maka banyak ulama mengatakan tidak ada. Loh, mana yang lebih maslahat buat umat ini? Dalam hal ini. Maka dalam hal ini yang lebih maslahat adalah karena belum keluar menjadi miliknya siapa-siapa. Adalah yang mengatakan zakat profesi adalah tidak ada. Karena apa? Tidak mengambil haknya orang. Karena pada dasarnya tidak ada zakat profesi. Gajinya seberapa? Bahkan sekarang berlebihan. Zakat profesi pun yang mengatakan ada pun ada aturannya kok. Masa orang gajinya begitu saja harus kena zakat profesi? Ya, harus adil loh ya dalam menyampaikan. Ada orang punya gaji, saya punya gaji 5 juta per bulan. Dengan kebutuhannya transaksi ini 5 juta per bulan. Apakah sudah wajib zakat profesi? Ini kalau dikumpulkan 1 tahun paling dapat 60 juta kan? 60 juta untuk kebutuhan motor ini semuanya berapa? Ya belum wajib yang demikian itu. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena kita akan mengambil hartanya orang tersebut. Sebab yang tidak wajib lalu kita katakan wajib, maka mengambil hartanya orang. Anda punya profesi, punya penghasilan. Ya kan? Punya penghasilan. Kemudian dengan penghasilan Anda, lalu dikatakan wajib zakat, maka ketahuilah berarti telah mengurangi hak Anda. Maka kalau ini tidak dengan pendapat yang benar-benar kuat, ini berbahaya sekali. Merugikan orang. Berbeda dengan di saat sudah menjadi zakat. Loh ini loh barang, ini zakat. Loh zakat milik siapa? Bukan miliknya orang kaya lagi. Zakat berarti miliknya yang berhak. Maka di saat seperti ini, kalau kita mengambil pendapat misalnya, harus pendapat ini memihak kepada yang punya zakat. Jangan merugikan. Misalnya apa? Apakah boleh zakat digunakan untuk bangun masjid atau madrasah? Ya kan? Kalau dikatakan, coba dilacak para ulama ngomong apa? Empat madhab semuanya. Empat madhab mengatakan tidak boleh. Nah, sudah begitu, ini pendapat empat madhab mengatakan tidak boleh digunakan untuk masalah amah, masalah umum. Karena apa? Ini haknya orang fakir didahulukan. Fakir, miskin, dan sebagainya. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan boleh, ini haknya orang fakir akan terkurangi. Ya ini. Kalau seandainya dibalik pendapat yang lemah itu menguntungkan orang fakir dalam urusan zakat, harus kita ambil kok. Apalagi pendapat yang kuat adalah mengatakan tidak boleh. Nah ini, kenapa kok harus dikatakan menjadi boleh, apalagi diberikan kepada untuk bangun sekolah. Yang sekolah orang kaya juga di situ, bangun masjid. Yang sholat di masjid orang kaya juga. Nah ini beda caranya, cara memandang. Hukum mengatakan zakat wajib atau tidak. Dan setelah ada duit zakat, bagaimana cara mengeluarkannya? Ini beda. Yang pertama, kita harus mengambil pendapat. Bahwasanya ini urusan ini, kita ambil pendapat yang paling mudah. Tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan wajib zakat, zakat profesi. Oh, gajinya sebulan itu sampai 60 juta loh. Nah, ini lain. Ada pertimbangan. Dilihat. Makanya kalau ada orang bertanya itu, bertanya tentang fatwa, itu dilihat orangnya. Buya, zakat profesi wajib enggak? Ibu kerja di mana? Saya pegawai negeri. Sebulan berapa? Saya sebulan 4 juta. Oh, baik-baik. Sudahlah, Bu. Enggak usah. Enggak usah zakat. Ada lagi datang, Buya, zakat profesi wajib enggak? Bapak siapa? Saya seorang bos begini-gini. Anu, saya seorang direktur perusahaan gini-gini. Gaji Bapak serapa sebulan? Saya gajinya sebulan 15 juta atau 20 juta. Oh iya, boleh wajib. Nah, gini gitu. Disesuaikan dong. Karena ada pendapat di sini misalnya. Karena belum menjadi. Ataupun kalau kita memberikan petuah bahasanya. Memang Pak tidak wajib. Tapi jangan pelit-pelit deh. Anda keluar setiap bulan. Akan tapi tidak atas nama zakat. Cuman kalau engkau meniati zakat. Maka menjadi sebuah kewajiban dan pahalanya lebih gede. Tapi kalau sudah menjadi barang zakat. Hati-hati. Ini bukan milikmu dan bukan miliknya orang kaya. Kalau sudah dikeluarkan jadi zakat. Anda orang kaya mengeluarkan zakat. Itu bukan milikmu. Itu miliknya innama shadaqatul fuqara masakin. Maka jangan sampai diperlebar ijtihadnya. Anda bukan mujtahid. Tidak boleh fisabilillah diberikan kepada ustadznya, kiainya, masjid, pondok pesantren. Ini sebuah contoh. Jadi ternyata mengambil pendapat yang lemah, yang mudah dan yang kerat, yang tegas, ini ada aturannya. Ingat, urusan dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan haknya manusia, maka itu adalah sangat dimudahkan. Sehingga kita memberikan hukum-hukum tentang ibadah dan sebagainya. Jangan dibikin yang capek-capek lah orang. Kecuali jika kita memfatwakan, mengambil fatwa yang mudah lalu menjadi keributan di masyarakat. Jadi ada fatwa nih kan, urusan ibadah. Urusan ibadah jangan dipersulit, harus begini, harus begitu. Yang penting sah dulu deh orang awam, cukup sah. Dan tidak sampai dosa. Kalau nanti meningkatkan kualitas seseorang sih oke-oke. Misalnya, bagaimana cara menutup aurat? Ada pendapat. Kebanyakan ulama, madzhab Syafi'i mengatakan wajib pakai cadar dan sebagainya. Baik, bagus. Tapi jangan disembunyikan pendapat yang lain. Begini sudah cukup. Jangan sampai dia menjadi orang yang salah. Lalu dia apa? Melakukan ibadah pertama dengan berat. Setelah dia dengan berat, semakin hari terbiasa meremehkan orang lain. Karena tidak ngerti. Alangkah banyaknya orang bercadar meremehkan orang lain. Seolah-olah ini salah semuanya. Berarti salah pemahamannya. Cuman kalau kita ingin memberikan petuah untuk meningkatkan kualitas dirinya. Boleh misalnya ibu. Sebetulnya dengan baju begini sudah cukup. Cuman kalau ibu ingin meningkatkan pakai cadar. Bagus dong lah ini baru pendidikan. Tapi jangan dikasih pendapat yang satu saja. Yang lain dosa. Astighfar. Semua. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Sekarang di negeri kita ini musibahnya adalah orang membuka aurat. Kalau hanya buka wajah saja misalnya ya masih tidak apa-apa. Ini sekarang yang dibuka adalah betis sampai di atas betis dibuka. Ini kan bermasalah. Jadi cuman bagaimana kalau ada orang mengatakan cadar wajib? Pertama Pak, jika Anda mengambil pendapat cadar wajib untuk diri Anda sendiri, oke, lakukan buat dirimu sendiri. Buat orang lain bagaimana? Jika Anda untuk orang lain harus ada timbang dia. Kemampuannya seperti apa dia? Tapi bukan menjadi fatwa umum, semuanya harus pakai itu. Yang tidak menjadi haram. Yang tidak melakukan cadar, jadi tidak. Ini contoh. Jadi jangan dipersulit umat. Sekarang di hadapan kita ini orang sudah pada enggak mau pakai baju. Ini repot. Jadi berilah yang penting sudah lah nutup aurat dulu deh. Ini keringat. Yang penting tidak haram. Jangan tampak lekuk-lekuk tubuhmu. Jangan terlalu ketat, sudahlah gitu saja sudah. Baru nanti kalau Anda ingin meningkatkan kualitas dirinya, ayo pakai cadar istimewa. Kita akui orang pakai cadar lebih dari sisi baju. Tapi demikian setata hatinya tidak boleh merendahkan orang. Banyak hal misalnya. Urusan membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu, ya katakan tetap membatalkan wudu. Kalau bersentuhan laki dengan perempuan, suami istri batal wudu mazhab Syafi'i. Cuma dalam keadaan tertentu, Bu ya, gimana ini? Saya punya suami stroke. Saya sering bantu dia. Gimana cara wudunya? Apakah setelah saya wudu tiba-tiba saya bonceng suami saya batal? Enggak batal. Itu enteng saja. Ada tujuan begitu. Jangan botol-botol. Akhirnya bingung dia. Repotkan. Suaminya baru diwudukin kesentuh wuduin lagi. Kesentuh lagi wuduin lagi. Enggak beres-beres wudunya. Gimana wuduin kalau enggak menyentuh? Jadi ternyata ini urusan dengan Allah lebih mudah. Tapi dengan catatan. Tidak membuat ontran, tidak membuat gara-gara, tidak membuat perselisihan di dalam umat. Tiba-tiba fatwa, oh enggak apa-apa, berbeda dengan umat. Mengambil yang ringan, contoh. Di masyarakat yang sudah semuanya pakai cadar. Kan bagus, alhamdulillah. Saat kamu pakai cadar, semuanya. Ya gak usah perlu memfatwakan. Gak usah pakai cadar juga gak apa-apa. Lu ngapain? Aneh-aneh. Jadi fatwa itu sendiri harus lihat apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Maka kemudahan di sini harus ada aturannya. Maka di situ, at-taisir, kita menghadirkan yang mudah dengan ilmu. Kalau menghadirkan yang mudah tidak dengan ilmu, itu namanya tatabur khos yang diharamkan. Ngikuti yang enteng-enteng, tapi yang diharamkan. Urusan tayamum, urusan orang sakit. Kalau urusan orang sakit berkenaan dengan ibadah, ambil yang paling mudah. Dulu ya, urusan tayamum, urusan najis, darah, Pak. Itu dulu waktu kita awal-awal belajar tuh ya, ngambil yang keras-keras waktu yang ngajar. Tapi di giliran kita dikasih sakit, kok berat ya? Saya giliran sakit, kok susah? Ini berarti harus dikoreksi lagi ini. Memang waktu ustadznya waktu fatwa lagi sehat. Tapi giliran sakit harus mengulang tayamum, begini, begitu. Kayaknya harus cari pendapat lain dari madhab lain yang meringankan orang sakit, yang penting jangan meninggalkan sholat. Dari sini. Dan itu pengalaman juga kita dulu, Pak, harus diulang. Wudunya berkali-kali, ini begitu, masalah jabirah, gini. Benar ini ulama, hebat ulama, luar biasa, khusus madhab kita Imam Syafi'i. Darah, najis, harus begini-begini. Subhanallah, ternyata di saat mengalami, oh, berat ya, berarti ini, yang ini hanya fatwa untuk orang sehat. Nah, ternyata di situ, kalau urusan dengan Allah, ambil tidak apa-apa pendapat yang mudah, yang penting tidak keluar dari kesepakatan ulama, ya, dan tidak menjadikan sebab orang itu main-main dalam urusan agama. Ya, boleh kita kasih pendapat yang mudah-mudah dalam banyak hal dalam urusan-urusan ibadah. Tapi kalau urusan dengan Allah, urusan dengan manusia, haknya manusia, awas hati-hati. Jangan sekali-kali mengambil yang gampang-gampang, lalu mengambil haknya orang lain. Itu haram. Kalau urusan haknya manusia, haram. Tidak boleh. Baik, ini adalah dalam hal urusan hukum-hukum. Termasuk di antara memudahkan urusan manusia, ini apalagi di dalam kebaikan. Sudah kebaikan, kebaikan, makanya hendaknya dimudahkan. Ya banyak kalau contohnya. Kebaikan tapi dimudahkan. Jangan dipersulit dalam kebaikan. Nikah, yang muda-muda senyum. Nikah, jangan dipersulit nikah. Orang tua mempersulit urusan nikah anaknya. Allah masyukur masyakau ala ummati. Kalau engkau orang tua ngerepotkan mempersulit pernikahan anakmu, Allah akan bersulit. Kalau bersulit dunia mah enteng, dipersulit di akhirat masuk surga nanti. Sampai anaknya masuk zina, anaknya pacaran dengan cara yang pacaran yang haram. Pacaran halal itu akad nikah dulu baru pacaran. Itulah. Ini gara-gara orang tua memperlambat. Kamu belum punya pegangan, nanti makan apa? Tetap makannya nasi, Bu. Ini banyak masalah urusan pernikahan. Karena apa? Ini urusan kebutuhan pribadi, apalagi di zaman sekarang ini. Zamannya Masya Allah, tontonan mengerikan. Aurat dibuka di sana-sini, syahwat kadang Masya Allah. Kalau dia baringin dengan pintu halal yang dibuka, maka ketahuilah perzinaan akan berjadi. Sementara keberzinaan itu hina di dunia dan di akhirat. Dan yang menjadi hina di dunia bukan saja pelaku zina. Sak bapaknya hina, sak anaknya hina. Jadi semua app itu mudah dihapus. Kalau ada orang kafir masuk Islam itu mu'alaf itu sanjungan. Tapi kalau ada orang bekas pezina, sampai kapanpun nempel di jidat kehinaan itu. Coba. Hah? Kalau ada orang kafir bawa saya mu'alaf, oh Masya Allah. Baik. Tapi kalau zina, anak zina, ini zina. Makanya urusan perzinaan tidaknya ditutup. Karena takut menjadi rusak hatinya anaknya yang mendengar bapaknya zina atau ibunya zina. Karena itu kehinaan. Maka buka pintu halal. Nikah muda tidak ada masalah. Oh, tapi kan melanggar undang-undang pemerintah. Memang undang-undang perintah yang mana? Berarti itu anak-anak kecil yang berzina yang ditanggung itu dihukum bapaknya itu. Bukan, tidak melanggar undang-undang pemerintah. Tapi ingat, mempermudah urusan pernikahan. Dan kemudian ini satu contoh saja. Contohnya kok pas nikah ini. Ini kayaknya ada pesanan ini ya. Banyak orang tua yang ngomong saya enggak boleh nikah gara-gara saya belum punya kerjaan dan sebagainya. Ya, tidak ya. permudahlah urusan pernikahan, kemudahan dalam urusan pernikahan. Dan banyak hal, bukan itu saja, kita ada urusan pernikahan. Yang penting soleh, solehah. Masalah rezeki bisa dicari bareng. Bahkan mungkin sama-sama belum punya pekerjaan. Apalagi masih sama-sama sekolah. Zamannya zaman rusak. Nikah tidak boleh, tapi setiap hari dijemput sama laki-laki anak perempuannya. Ini bapak yang daftar masuk neraka terlebih dahulu sebelum anaknya. Bahkan kan ditipin ya. Nak, titip ya anak saya. Iya pak, ini masuk sarang serigala ini. Anaknya perempuan dititipkan daripada bayar angkot, mending titipin saja deh. Na'udzubillah ya. Ini banyak hal. Jadi intinya bahwasanya tolong permudah urusan kebaikan untuk anak-anak kita. Termasuk di dalam urusan pernikahan. Untuk menjalankan kebaikan. Jangan disiksa anak kita dengan ibadah-ibadah. Makanya yang fardu dulu deh. Adapun sunah-sunah yang ringan-ringan. Jangan diajak puasa terus setiap hari. Atau ini seenaknya saja sayang. Yang penting yang berat-berat dulu, dosa-dosa ditinggalin dulu. Permudahlah urusan anak-anak kita. Permudahlah urusan keluarga kita. Ada orang itu seolah-olah istiqomah. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Haram gini, haram gitu. Sehingga anaknya kalau, bilang apa? Haram, haram, haram. Haram, haram, haram. Ada lagi orang yang tanpa ilmu. Sehingga semua jadi kayak haram. Nah, semuanya di akhirat. Makanya sampai dikatakan oleh Said Alwi, Mufti Mekah dalam kitab Muqaddimah Sabaqutu Mufidahnya. Kalau seandainya kita itu menemukan amalan orang awam itu salah menurut madhab kita Imam Syafi'i, tapi kalau seandainya kamu cocokkan dengan madhab lain masih benar, tolong dikatakan benar saja. Kasihan orang awam suruh ngulangi sholat. Sudah sholat, enggak sah, batal, ulangi. Itu satu orang. Kadang-kadang satu masjid, Jumatan ngulangi misalnya. Jangan diseksa orang awam dengan mengulangi. Masalah ikhtiyat. Habis sholat Jumat, duhuran lagi. Kalau Anda sendiri berhati-hati ikhtiyat Anda seorang ustadz. Menemukan sholat di sini adalah kurang tepat misalnya. Ada kurang rukun apanya, kurang ininya. Anda boleh ngulang diri Anda sendiri. Boleh ya Ustaz. Tapi kalau Anda mengajak orang, ulangi. Bingung yang di ujung ngapain ulangi lagi. Belum lagi nanti semuanya jamaah jadi marah-marah sama khotibnya. Khotib gombal, khotib ini. So khotib khotbah salah sampai diulangi. Kalau hanya salah menjadikan tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan dia harus insaf. Tapi tentunya Ustaz, afwan saya telah salah nih gimana ini. Masa harus diulang lagi? Ya istighfar. Dia madhab lain selagi masih bisa dibenarkan. Sudahlah diikutkan madhab lain. Sudahlah bapak enggak usah diulangi. Tapi para ustaz yang hati-hati. Maka boleh ngulangi. Ya, dirimu sendiri ya ustaz. Jangan nyuruh orang lain ngulangi ustaz. Orang lain ini cepat-cepat tokonya sudah mau dibuka. Kemudian istrinya sudah kepanasan di luar. Nunggu di sana. Ngulangi lagi. Ini contoh ini. Tolonglah semuanya harus bil ilim dengan ilmu. Kalau memang menurut ini ulama mufti yang ngomong. Ini bukan mufti. Mufti Mekah. Dan itu diambil dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi kalau ada perbuatan orang awam itu salah menurut satu madhab. Tapi ternyata dicocokkan dalam madhab lain masih bisa benar. Tolonglah jangan diseksa orang awam itu untuk mengulangi. Cuman untuk kedepannya iya kita benerin. Baru setelah kita salahkan. Pak. Kalau sholat lagi jangan begitu caranya ya. Karena dengan begitu menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Nah yang kemarin gimana? Yang kemarin sih okay, diterima oleh Allah. Beres. Tidak ulangi. Ya Allah Ustaz saya sudah 10 tahun begini. Ulangi semuanya. Masya Allah. Nah ini. Ada lagi ini. Orang tobat dari tato suruh nyetrika. Preman disetrika. Ini fatwa dari mana ini? Kan begitu. Dia mau tobat, mau jadi ustaz, ya jadi ustaz aja. Tapi kan ketahuan tatonya, ya gak apa-apa, bagus itu kelihatan. Preman saja bisa jadi ustaz, masa mondok 5 tahun gak bisa jadi ustaz. Pendidikan itu. Gak apa-apa. Saya melihat ada seorang ngadep, ya ini setrika. Kenapa? Sama ustaz saya suruhnya setrika. Ini setrika. Memang setrika bisa menghilangkan. Memang sekarang ada teknologi canggih apa itu bisa dicabut dengan ini asalkan tidak sampai membuat dirinya luka dan tidak menyakiti dan ini boleh. Sementara tato itu ulama mengatakan baru boleh kalau baru dicabut kalau tidak memenuhi 5 syarat. Ini bukan babnya kita menerangkan fikih. Artinya ini satu contoh. Kalau orang pengen tobat dipermudah. Jangan dipersulit tobat saja. Jangan Yang disetrika sini, oh, fotonya sebadan, bingung dia. Ini gak temennya, talengannya ada setrika, dia mikir mau tobat balik, gak jadi tobat saya. Kenapa? Ini saya buka tato semuanya. Baiklah, contoh ini semuanya harus bil ilim. Dengan ilmu, maka kalau tidak dengan ilmu, buat kerusakan di bumi ini. Baik, maka dari itu, ayo kita terus belajar dan belajar, dan hati-hati kepada para tokoh, para ustadz. Kalau ingin menghadirkan fatwa, dilihat apa sih yang masalah untuk orang ini. Berbeda kadang-kadang orang ini. Ada orang lemah, maka fatwanya beda. Ada orang suka main-main, fatwanya beda. Kadang pertanyaannya sama, jawabannya beda. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Suatu ketika ada orang mengatakan, datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Imam Abdullah bin Abbas, bagaimana hukumnya orang membunuh orang lain? Apakah ada pengampunan di hadapan Allah? Di dalam Al-Quran ada. Khalidina fiha. Terus di neraka jahanam selamanya. Ini kan pembunuh. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahasanya, membunuh orang tidak ada tobatnya. Di neraka selama-lamanya. Tiba-tiba ada orang lain lagi bertanya, ya Imam, kalau ada orang membunuh orang lain gimana? Apakah ada tobatnya? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, orangnya beda ini. Ada tobatnya. Sebab yang tidak diampuni hanya menyekutukan Allah saja. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Akhirnya yang hadir itu pada bingung. Ya Imam, dua orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kenapa kau jawab dengan jawaban yang berbeda? Imam Abdullah bin Abbas menjawab, yang pertama tadi saya jawab bahwasanya orang yang membunuh tidak ada tobatnya. Kenapa? Aku lihat mukanya itu merah, matanya merah, kayaknya dia masih marah, dia membunuh orang. Makanya saya kasih fatwa, bunuh orang lain tidak ada tobatnya. Yang kedua itu kelihatan tetesan ada bekas air mata, menyesal dia kayaknya. Nah, jadi mufti itu melihat keadaan mustafti orang yang bertanya. Jadi disesuaikan. Tapi ingat, tidak boleh kita keluar dari undang-undang fikih. Tidak keluar dari madhab 4. Kalaupun harus berfatwa, madhab lain harus dijaga. Umat ini terganggu atau tidak. Misalnya apa? Menfatwakan bahasanya, menyentuh perempuan tidak batal menurut madhab Imam Malik. Gak perlu dihadirkan kecuali dalam kasus tertentu. Gak usah, ibu-ibu, bapak-bapak, mulai hari ini kalau bersentuhan dengan laki-laki gak batal. Ini bikin aneh-aneh saya. Tetap saya ngomong, menyentuh laki-laki, perempuan menyentuh laki-laki, suami istri hukumnya tetap batal madhab Imam Syafi'i. Cuman saya tadi ngomong tidak batal, kasusnya adalah ibu yang punya suami stroke atau sebaliknya. Atau dalam kasus sekali umroh, umroh pun tidak setiap tahun. Ya ini kasusnya berbeda. Ini adalah mukaddimah. Kebanyakan mukaddimahnya hanya memang kami saat ini menemukan di masyarakat, apalagi orang awam. Termasuk, sudah begitu salah paham. Kita kemarin bicara tentang nyuci baju. Nyuci baju kalau di kampung itu timba airnya harus ngeluber, harus 3 kali. Airnya harus penuh 2 kali. Bayangkan, sudah di kampung, nimba lagi, ngeluber 3 kali, hamil tua lagi. Ini kan problem ini. Dari mana ilmu itu? Padahal yang penting baju sudah terendam sama air, itu sudah suci. Biarpun hanya sekali, biarpun tidak harus tumpah. Ini kan berarti karena ilmunya yang salah tadi. Dan kami sudah niat untuk menghadirkan fikih praktis insya Allah dalam silsilah mukaddimah. Karena kita perlu juga belajar fikih. Fikih praktis, jadi mulai dari fikih bersuci, bagaimana air, ada fikih mesin cuci, ada fikih ngepel, ada fikih macam-macam. Nanti ada kita hadirkan dalam mukaddimah-mukaddimah selanjutnya insya Allah. Akan tapi insya Allah ini kita selingi, karena tempat lain sudah kita mulai dengan fikih-fikih praktis. Supaya tidak salah. Makanya mengambil yang mudah tapi tetap dengan aturan. Tidak boleh main-main. Baik ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dunya amin ila anqal. Ini munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ilahi ya Allah wahai Tuhanku. Kaifa yustadallu alaika? Bagaimana membuat dalil, menjadikan dalil untuk mengetahuimu ya Allah? Bima huwa fi wujudihi muftakirun ilaiha? Dengan sesuatu yang keberadaannya pun butuh kepadamu ya Allah. Bagaimana ya Allah untuk membuktikan keberadaanmu dengan sesuatu yang keberadaannya pun butuh kepadamu. Kita masih ingat bahwasanya dilakukan Imam Asmu'i kepada seorang Arabi, seorang pegunungan, seorang awam. Bagaimana engkau tahu Allah? Dia mengatakan, aku mengetahui adanya Allah adalah dari ini. Dari semesta. Bagaimana kau tahu seperti itu? Kalau ada kotoran onta, berarti tadi ada onta yang membuangnya. Kalau ada bekas kaki berjalan, tentu ada. Tadi ada orang yang berjalan di atasnya. Maka kalau ada semesta kayak begini, tentu ada yang membuatnya. Artinya, melihat semesta, melihat alam, langsung menjadi kenal Allah. Jadi bagaimana engkau tahu Allah? Aku mengetahui Allah karena melihat ini semesta ini. Ini kan biasa dilakukan oleh pakar akidah, kan begitu. Jadi dalilnya bagaimana dalil wujudul Allah, wujudnya Allah? Wujudnya Allah adalah dengan adanya alam ini. Jadi alam ini dari tiada menjadi ada, tentu ada yang mengadakannya. Maka dengan pikir akliyanya. Sebab sesuatu yang ada, tentu ada yang mengadakannya. Enggak mungkin tidak ada yang mengadakannya. Mulai dari yang kecil, pulpen ini biarpun saya tidak tahu yang membuat, saya yakin seyakinnya ada yang membuat. Kalau ada yang mengatakan di tempat ini, pulpen itu ada yang membuat, dia gila. Pasti. Ada yang membuat atau tidak ini? Ada yang membuat, baik. Semakin gede kitab. Semakin gede meja, ada yang membuat tidak? Masjid? Baik, sudah. Perlebar terus. Bumi ada yang membuat atau tidak? Baik. Ini kan dalilnya pakar akidah. Akhirnya bintang, rembulan dan sebagainya. Lah, siapa yang membuat? Tentunya sang pencipta. Dan sebetulnya untuk beriman kepada Allah sangat mudah. Dengan berpikir yang demikian ini. Sebab alhamdulillah dari masa ke masa, siapapun yang pernah mengaku Tuhan, mereka tidak pernah mengatakan aku menciptakan matahari kok. Fir'aun tidak pernah ngomong kok matahari aku yang buat. Coba, enggak ada. Yang ngaku Tuhan dari masa ke masa, ngomong aku yang menciptakan rembulan, enggak ada. Bakal ditertawai oleh sama pengikutnya. Wong sebelum kamu ada aja rembulan sudah ada kok. Lalu siapa yang menciptakan rembulan ini? Jawabannya adalah nanti dalam dialog falsafah, dialog ilmu kalam, ilmu akidah, yang menciptakan ini harus ada sang pencipta. Baik para filsuf tahu sampai pada keyakinan adanya sang pencipta. Cuma di saat tidak adanya petunjuk, macam-macam namanya. Tapi kita dengan petunjuk Al-Quran, hidayah dari Allah, namanya adalah Allah. Berarti kita dengan semesta, kita kenal Allah. Makanya Ibn Adham mengatakan tadi, bagaimana ya Allah kami untuk kenal kepadamu adalah harus dengan dunia. Aneh kan ini? Bukankah adanya dunia itu karena engkau ya Allah? Masa sesuatu yang engkau ciptakan, aku jadikan dalil untuk mengetahui engkau? Kan kebalik ini. Ini. Kemudian dilanjutkan nanti kita jelaskan, jelaskan. Ayakunu li ghairika min adh-dhuhuri ma laysa laka hatta yakunu huwal mudhiru lak. Apakah ada selainmu yang lebih jelas darimu? Yang tidak engkau miliki kok sampai ada sesuatu yang menjadikan engkau tampak. Jadi dalam dunia tasawuf ada namanya tajalli. Seseorang itu kalau sudah makomnya makom tajalli, jadi Allah akan tampak di dalam makhluknya semuanya. Ini pangkat tinggi sebenarnya dalam nilai keimanan. Cuman ternyata itu dianggap nanti di kalangan orang yang ahli usul, dianggap itu orang awam lagi. Jadi begini, makom tajalli itu tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat Allah. Bukan berarti tembok itu jadi Allah, lalu gunung jadi Allah. Pikiran cerdas hatinya itu langsung nyambung yang menciptakan Allah. Jadi lihat gunung itu langsung Allah, subhanallah. Lihat rembulan, subhanallah. Lihat matahari, subhanallah. Langsung kenal Allah. Jadi bukan Allah tampak di matahari, bukan. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah. Nah ini, jadi tafakurnya sudah pintas. Enggak pakai ngerenung lagi kayak tadi. Pakai ilmu mantek tadi itu. Langsung Allah, Allah, Allah, Allah. Baik. Dikatakan, bukankah Allah itu maha jelas? Al-Zahir. Sekaligus Al-Batin. Maha lahir, maha jelas. Al-Batin maha tersembunyi. Bagaimana maha jelas, maha tersembunyi? Sebagian ulama mengartikan Asmaul Husna itu dengan bahasa sederhana ya. Allah Al-Zahir yang maha jelas. Allah Al-Batin yang maha tersembunyi. Orang kan bingung. disadarkan kamu itu punya mata dua. Ada mata kepalamu dan ada mata hatimu. Maka Allah itu sangat jelas dengan mata hati dan sangat batin tersembunyi dengan mata ini. Jadi, kalau orang melihat dengan mata hati jelas Allah. Tapi kalau dengan mata ini ya enggak kelihatan. Nah, ini menerjemahkan singkat saja tentang Asmaul Husna. Baik di sini, ya Allah, apakah ada sesuatu yang lebih jelas darimu, ya Allah, kok sampai sesuatu itu dia bisa menjadikan engkau jelas? Arti apa? Bukankah engkau zat yang maha jelas? Enggak perlu lagi ada yang menjelaskannya. Dilanjutkan lagi. Mata ghibta, kapan engkau hilang, ya Allah? Dari pandangan hatiku, sampai kau ada kata tahtat, sampai engkau butuh ila dalilin, ya dullu alaika. Kapan engkau ini hilang sampai aku perlu petunjuk yang menghantarkanku kepadamu? Ini adalah bahasanya pertanyaan. Nah, tapi ada maksud di balik pertanyaan ini. Jawabannya enggak begitu Allah itu. Bagi ahli usul nanti, orang yang sudah sampai kepada Allah, bukan itu pertanyaan. Maksudnya jawabannya sudah ada di dalam hatinya masing-masing. Wa mata ba'udta hatta takunal atharu yallati tusiru ilaik. Kapan engkau jauh ya Allah, sampai untuk mendekat kepadamu pun aku perlu dengan semesta ini untuk aku jadi bahan renungan agar aku dekat kepadamu. Kapan engkau jauh dariku ya Allah? Maknanya begini, Ibn Athaillah Al-Asqalani, beliau berbicara sebagai orang yang berbicara tentang ahli wusul. Orang kalau sampai kepada Allah itu, ya sudah sampai kepada Allah. Sehingga bukan menjadikan semesta ini sebagai dalil kenal Allah, akan tapi karena dia sudah kenal Allah, maka tidak perlu dalil untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bukti. Dan itu adalah makrifat pemberian dari Allah, sudah enggak perlu, saya enggak perlu dialog mantek, enggak perlu dialog falsafah, enggak perlu, karena sudah kenal Allah, maka muncul di dalam dirinya rasa takut bermaksiat, rindu melakukan ketaatan. Bahkan ini sering terjadi di kalangan orang yang mereka adalah orang awam. Ajais, ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung. Sehingga pernah suatu ketika ada Imam Razi ini pakar akidah. Dia itu menghantam, bisa mengalahkan orang-orang ateis. Untuk membuktikan kalau Allah itu ada dengan 100 hujjah, 100 dalil. Hebat, pakar akidah. Suatu ketika datang ke satu kampung, dikerumuni satu orang. Kok dikerumuni orang banyak? Di sebuah rumah itu ada seorang anak dengan ibundanya. Seorang anak lagi duduk dengan ibundanya, lalu ibundanya ngelongok dari loteng lihat, nak itu siapa nak kok dikerumunin orang? Dijawab oleh sang anak, ibunda itu Imam Razi. Imam Razi siapa? Imam Razi seorang ulama besar, pakar akidah, yang dialah satu-satunya orang yang bisa mendatangkan 100 dalil untuk membuktikan kalau Allah itu ada. Rupanya sang ibu itu sambil ngomong latah. Kasihan ya Imam Razi. Untuk mengetahui Allah ada saja pakai 100 dalil. Berarti yang perlu 100 dalil punya 100 keraguan dong. Anaknya mikir. Omongan itu. Turun disampaikan kepada Imam Razi. Ya Imam Razi, ibu saya ngomong. Masa untuk kenal Allah saja pakai 100 dalil? Kasihan Imam Razi. Kasihan Imam Razi. Berarti yang punya 100 hujjah berarti punya 100 keraguan. Seketika Imam Razi mengatakan, Allah marzukni iman al-ajais. Ya Allah berikan saya iman kayak ibu-ibu. Enggak pakai macam-macam tanya. Enggak pakai dialog mantek falsafah. Iman, baca Quran seneng, bangun malamnya mulai jam 3 sampai pagi. Ini ustadznya pun kadang-kadang bingung bangun. Oh, yang jago mantek pun kadang-kadang masih bingung. Jam berapa duhaannya nanti? Tahajudnya berapa? Kadang orang awam lihat kerinduannya kepada Allah. Dia enggak ngerti dialog ilmu kalam. Enggak ngerti dialog falsafah. Tapi lihat kalau sudah dengar petua para ulama, sholat duha, duhaan, sholat tahajud, tahajudan, sholat tasbih, tasbihan. What? Enak, hanya iman yang bicara. Jadi itulah, itu usul sampai kepada Allah. Enggak perlu hujah-hujah yang macam-macam. Lah, Imam Roz, Imam Ibn Al-Taisakandari berbicara tentang orang yang sudah sampai kepada Allah. Sehingga, ya Allah, aku enggak perlu dalil lagi, ya Allah. Bukankah engkau sudah sangat jelas kenapa aku harus perlu sesuatu yang menjelaskan dirimu, ya Allah. Bagiku engkau sangat jelas. Karena dia melihat dengan mata hatinya. Kapan engkau jauh dariku sehingga aku perlu mendekat kepadamu, ya Allah. Bukankah engkau akrabul lebih dekat kepada hamba-Nya min hablil warid. Allah sangat dekat kepada kita. Maka yang ini orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pengukuhan sebetulnya dari sesuatu yang sudah ada dalam hati seorang hamba, hendaknya punya kesadaran semacam ini. Allah tidak jauh darimu. Allah Maha dekat. Allah Maha jelas, tidak perlu ada yang menjelaskan. Allah sangat jelas kalau engkau melihat dengan mata hatimu. Tidak perlu dalil kau untuk kenal Allah karena keimanan di dalam hatimu, enggak perlu hujjah. Cuman hujjah ini diperlukan, maka nanti dalam sebelumnya hadis dalam hikmah seterusnya ada hikmah yang panjang, kita perlu juga untuk itu. Karena kita kelas nol, awam. Kelas awam jangan sok seperti orang yang sudah sampai kepada Allah. Makanya kalau kamu kelas awam, berjadilah orang awam, kata Ibn Athaillah begitu dalam hikmah yang lain. Maka kita perlu berhujjah, belajar dulu. Kan kita belum sampai kepada Allah. Mikir, merenung. Allah ada. Setelah Allah ada, Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Membangun keimanan. Sampai nanti di dalam yang dibawa Nabi Muhammad ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada hukuman. Yang tidak sholat begini, ini. Baru nanti rasa takut. Nah. Ini dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Bukan Allah di atas, bukan. Pokoknya dari makhluk kepada Khalik. Jadi merenungi semesta ini juga cara untuk sampai kepada Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai kepada Allah, hendaknya harus kembali kepada semesta. Melihat dirinya dan di kiri kanannya ini adalah hamba. Sehingga menjadi dia sadar bahwa ada sang pencipta Allah. Setelah melihat Allah, maka hendaknya kembali kepada dirinya, kukuhkan kembali kau adalah hamba. Maka di saat seorang hamba menyadari dirinya hamba, itu adalah puncak kemuliaan seorang hamba di saat dia sadar kalau dirinya adalah hamba. Kalau namanya hamba ya jangan banyak ngomong, suruh sholat ya sholat saja. Jangan mikir surga neraka, ntar dulu pokoknya sholat, suruh sholat, suruh ngaji, suruh ibadah. Jangan lakukan itu. Hamba, kalau kau merasa dirimu adalah hamba. Baik. Ini adalah hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Ini adalah orang yang sudah sampai kepada Allah akan berkata begitu. Kapan kau jauh sampai aku harus berusaha untuk mendekat ya Allah? Bukankah selalu dekat? Kau tidak jauh, ya Allah. Kau dekat. Kapan kau hilang dariku, perlu aku cari. Kau enggak hilang. Kau selalu ada di dalam hatiku. Aku tidak perlu dalil, ya Allah, untuk dekat kepadamu. Hendaknya semua orang sampai derajat ini. Ini makom. Maka munajatnya seperti itu. Ilahi amyat aynun la taraka alaiha raqiban. Wahai Tuhanku. Mata hati itu akan dianggap sebagai mata hati yang buta. Jika tidak bisa melihatmu, lalu sadar kalau engkau adalah melihatnya. Maka engkau ini buta. Maksudnya begitu. Maksudnya ini Imam Ibn Athaillah ngajari kita. Kamu ini buta semuanya. Jika engkau tidak bisa merasakan kalau Allah itu melihatmu, berarti kamu buta. Kamu sadar tidak dilihat oleh Allah? Gitu maksudnya. Sadar. Yang benar. Kamu lebih takut sama Allah atau sama CCTV? Ini kan pertanyaan. Allah sih. Jangan-jangan kamu tidak percaya kalau Allah lihat kamu. Mau ada CCTV kan? Ini sekarang kan zaman modern kan. Nah, baik, kamu percaya kalau Allah lihat enggak? Maka butalah mata hati seseorang yang tidak menyadari kalau Allah raqiban selalu melihatnya, memantaunya. Makanya termasuk makom tinggi namanya makom ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau engkau mengabdi kepada Allah dalam segala bentuk pengabdian, bukan urusan sholat saja. Hendaknya apapun yang anda lakukan, anda sadar kalau anda ini adalah melakukan untuk Allah. Dalam sholat, seolah-olah melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang betul, dengan matamu engkau tidak akan bisa melihat Allah. Tapi hatimu hendaknya sudah kenal Allah. Tapi ingat, kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan ini Maha Kasih Nabi Rahim memberi petunjuk pada kita. Kalau memang kamu tidak faham tentang melihat Allah, cukuplah engkau itu menyadari fa innahu yarak, kalau Allah itu melihatmu, sudah aman. Biarpun enggak tahu CCTV ada, tapi yang kamu merasa saja itu sudah hati-hati. Ini kan CCTV. Ada CCTV loh, padahal bohong. Tapi sudah. Di mana ya? Tidak kelihatan, mungkin sempitan ini. Enggak berani ngambil. Mau nyuri enggak berani. Ini, biarpun enggak melihat. Saya enggak bisa melihat. Cari, mau nyuri dia ceritanya, mau nyuri. Ada CCTV enggak. Cuman katanya di warung ini ada CCTV-nya. Enggak kelihatan. Apakah gara-gara lihat lalu dia mencuri? Ya enggak dong, karena dia percaya ada orang ngomong, di situ ada CCTV. Kalau memang dia yakin omongan orang tersebut, enggak bakal nyuri. Sebab kalau nyuri nanti jangan, di mana ya dilihat, enggak ada. Tapi kata orang ada. Enggak deh, daripada nanti ketahuan. Ini yang urusan CCTV. Bagaimana imanmu dengan Allah? Apakah Allah buta, Allah tidak melihatmu? Baik, maka dikatakan Imam Haddad mengatakan, kalau ada seorang hamba melakukan kemaksiatan, dua pilihan, suruh milih kira-kira. Kamu bagian mana? Seorang hamba jika melakukan kemaksiatan, pilihan yang pertama adalah, kamu melakukan kemaksiatan, lalu kamu mengatakan Allah tidak melihatmu. Allah tidak melihat kok, makanya saya maksiat. Oh kafir. Allah maha melihat. Kalau anda melakukan sebuah kemaksiatan, lalu anda meyakini bahwa Allah tidak melihatmu, maka kamu keluar dari iman. Baik. Pilihan yang kedua. Melakukan kemaksiatan, lalu kamu yakin Allah melihat. Namanya kamu kurang ajar. Katanya kamu yakin Allah melihat. Tapi kenapa kamu melakukan begitu? Makanya hakikatnya ahli iman itu susah melakukan kemaksiatan. Sehingga betul dikatakan, la yazri zani hina yazri wa huwa mu'min. Pencuri waktu mencuri itu imannya sudah ditanggalkan. Gak ingat Allah sudah. Ini. Baik. Butalah mata hati yang tidak bisa menyadari kalau Allah itu selalu melihatnya. Maka kalau memang mata hatimu itu melek, bisa melihat, maka hendaknya engkau selalu sadar bahwasanya Allah melihatmu. Dalam semua langkahmu. Baik di kamarmu yang sempit itu, lihat. Biarpun kamu kunci lemari itu, Allah tetap melihat. Dan apa yang kau lakukan di kamar itu. Dan apa yang kau tonton. Allah maha tahu apa yang ada di HP-mu. Allah maha tahu apa yang kau simpan di laptop-mu. Allah maha tahu apa. Allah maha tahu. Biarpun rumahmu gedung megah, tertutup kunci gerbang. Di dalam Allah maha tahu kok. Nah keyakinan boleh dibangun. Maka butalah mata hati seorang hamba. Maksudnya dia ngadu, ya Allah. Jangan sampai kau jadikan hatiku itu buta, ya Allah. Sebab kalau ada orang tidak merasakan dirimu selalu melihatnya, maka dia buta mata hati. Saya ingin selalu, ya Allah, merasakan hatiku ini melihatmu. Engkau melihatku, ya Allah. Hati melihatmu, dan kami merasakan kalau engkau selalu melihat langkahku, melihat kerdip mataku, melihat, bahkan engkau maha melihat apa yang ada di dalam hatiku. Wa khasirat safkatu abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiba. Sungguh kerugianlah bagi seorang hamba yang membuat sebuah transaksi. Maksudnya berurusan di dunia ini. Denganmu atau dengan sesama manusia. Denganmu juga ya Allah. Sungguh rugi kalau ada orang punya urusan denganmu tapi tidak atas dasar kecintaan kepadamu. Ini makna ini. Memang ini tingkat tinggi ya. Dan memang selalu kita buat contoh antara manusia dengan manusia. Walillahil matsul a'la. Sebetulnya untuk mengiaskan Allah, menyamakan Allah dengan manusia itu memang tidak diperkenan. Tapi untuk memahamkan. Contoh. Anda seorang suami yang Masya Allah ngerti agama, punya tanggung jawab. Punya kewajiban untuk mencari nafkah. Anda harus beri nafkah istri dan sebagainya. Baik. Di saat Anda mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada istri dalam keadaan Anda tidak cinta kepada istri. Capek. Iya kan? Capek. Ya, tapi kewajiban gimana? Kalau tidak saya dosa di hadapan Allah. Tetap saya harus ngasih nafkah kok. Tapi saya tidak cinta. Tapi gimana? Tapi tidak cinta. Ya gimana? Mau cerai punya anak 16 misalnya. Ya susah. Tapi tidak cinta, kan repot. Melakukan sesuatu kalau tidak atas dasar ada kecintaan, tidak bisa. Sama. Di saat mengabdi kepada Allah, kalau hanya dasar kewajiban, makanya pengen cepat-cepat. Alhamdulillah sudah selesai, kan gitu. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah sholat selesai. Alhamdulillah. Sementara para kekasih Allah, keluar dari sholat, masuk sholat lagi. Subhanallah, ini adalah omongan kelas tinggi ya. Bukan bagian yang ngomong ini kita masih tingkat TK semuanya ini. Sholat saja pengen cepat-cepat ya. Masya Allah. Nah, Ramadan mau berakhir senang kita. Siap-siap ketawa-ketawan. Orang-orang ahli Allah pada nangis. Ramadan mau berlalu. Ramadan mau meninggalkan kita. Kalau kita kan senang. Nah, rame sama anak-anak bareng kita. Baik. Baik. Nah ini. Kenapa? Belum kita melakukan atas dasar mahabbah, kecintaan. Maka sangat rugi jika ada seorang hamba mengabdikan kepada Allah, tapi bukan atas dasar cinta kepada Allah. bisa dia melakukan. Coba Anda melakukan sesuatu atas dasar takut dengan dasar cinta itu enakan mana? Cinta. Atas dasar cinta. Kalau saya takut ya. Takut mendorong juga. Memang dalam dunia motivasi kan ada himbauan, ada ancaman ya. Tapi dahulukan himbauan dulu, dikasih semangat ya. Semangat, ayo keluar. Keluar rumah, takut rumahnya roboh. Ya enggak, keluar rumah, di luar ada duit, dikasih duit, malas. Enggak senang duit. Keluar dari kamarnya harimau. Ada harimau, keluar dia. Beres ini, lompat. Jadi ada sebagian orang, makanya martabat paling tinggi nanti kalau sudah dengan mahabbah. Kita melakukan sesuatu atas dasar cinta. Maka apa yang Anda lakukan untuk suamimu, berusahalah Anda untuk membangun cinta. Sehingga apa yang Anda lakukan itu, Masya Allah dengan cinta. Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban. Akan tapi lihat ada martabat. Cinta indah. Setelah itu ada martabat kewajiban. Kewajiban ini benar, hak. Tapi, dan bisa berjalan. Tapi tidak seindah yang pertama. Kewajiban. Mungkin seorang suami itu tidak saling mencintai. Tapi tidak saling benci. Ada. Tidak saling mencintai, ya biasa-biasa saja deh. Kangen? Enggak, ngapain kangen. Ya kalau temu alhamdulillah, kalau enggak ya biasa-biasa saja. Ini aneh. Ditanya kangen ya. Hah? Ada suami istri begitu. Tapi ada suami istri, Masya Allah, hilang sesaat. Ada rindu. Beda. Ngaduk kopinya pun beda. Ini buat suami. Yang dicintai. Maka, duduk dengan manusia, jika kita membangun cinta, indah. Maka perkumpulan kita ini, jika kita tidak bangun atas dasar cinta, capek. Temu atas dasar tugas. Tapi kalau atas dasar cinta, ketemu indah. Ini bisa dikiaskan. Urusan dengan Allah, dengan sesama manusia. Ada aturan, maka mahabbah cinta. Sehingga himbauan dari Allah, melalui lidah Rasulullah dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, Innal mutahabu nabi jalali. Mana orang hidup di dunia saling mencintai? Ini menjadikan semuanya indah. Orang bisa mengabdi tanpa cinta. Bisa mengabdi tanpa cinta. Akan tetapi pengabdian yang dilakukan dengan cinta itu istimewa. Makanya sungguh rugi jika ada orang berurusan denganmu ya Allah. Tidak atas dasar cinta. Tidak ada kecintaan. Maka bangun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat begitu besar karunia Allah, nikmat Allah. Setiap saat Allah memberikan kepada kau nikmat. Aku diberi oleh Allah nikmat sehat. Kenapa tidak aku gunakan untuk ibadah? Nikmat mataku. Kenapa tidak aku gunakan untuk baca Al-Quran? Terus-terusnya. Sehingga apa? Dengan inilah mahabbah. Ada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian cinta kepada Allah ini juga ada. Alhamdulillah ada cara. Orang mencintai Allah itu kayak apa sih? Enggak faham. Bagaimana mencintai Allah? Ada tandanya. Mencintai Allah tentu mencintai semua yang dicintai Allah. Cinta ke Rasulullah SAW. Cinta Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah sudah tidak ada. Ada tandanya kok. Kau cinta dengan apa yang diomongkan Nabi, cinta dengan ulama'nya Rasulullah, cinta dengan penerus Rasulullah, cinta dengan umat Rasulullah. Lah ini. Jadi kalau kita mencintai sesama manusia ini, tentunya bukan urusan pribadi, urusan syahwat dan sebagainya. Dengan catatan tidak melanggar Allah, ini sebenarnya cinta kepada Allah kok. Saya mencintai si bulan karena Allah. Baik. Mananya apa? Saya mencintai bukan saya urusan syahwat. Bukan urusan. Kalau syahwat itu ada hubungannya dengan cinta. Tetapi cinta yang bertemu dengan syahwat indah. Suami istri yang saling mencintai kemudian ada hubungan syahwat. Kalau syahwat gak harus ada cinta. Wong itu gak kenal yang jual diri itu gak ada cinta. Lewat besok pergi gak tahu si A si B nya. Tengah si duit gak ada cinta. Terpuaskan urusan syahwat. Jangan selalu dihubungkan antara syahwat dengan cinta. Tidak. Tapi keindahan yang luar biasa di saat syahwat itu dibarengi dengan cinta. Dan cinta ada hubungan syahwat. Syahwat itu fitrah. Pelampasan fitrah. Dan bukan suatu yang haram. Baik. Maka dari itu yang perlu dibangun adalah bagaimana kita membangun kecintaan kepada Allah. Ditandai dengan mencintai hamba-hamba Allah. Mencintai Rasulullah. Mencintai keluarga Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini termasuk bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya apa yang terjadi pada seorang hamba tersebut. Di saat dia menjalankan tugas agama itu adalah dengan menikmati. Jadi senang. Melakukan kebaikan senang. Keluar duit senang. Sedekah senang. Oh, duitnya hilang. Duitnya hilang. 10 juta, 100 juta. Aneh. Coba ibu pikir. Bapak pikir. Oh, kerja keras dia tuh, ngumpul, nabung dia. Apalagi kalau ingat dulu saya melarat, sekarang dapat duit. Sudah dapat duit banyak, bagi-bagi. Senang lagi, kan aneh. Nah, coba lah, bergembira dia. Melakukan sedekah bergembira, kenapa? Lah ini, itu namanya cinta kepada Allah, kayak gitu itu loh. Oh, keluar duit kok senang? Ya, nah, aneh kan, keluar duit. Dan tidak ada masalah dunia kembali kepada anaknya. Contohnya yang bangun apa kek, masjid. Atau bangun apa sih? Membantu. Bukan anaknya sekolah di situ. Bukan keponakannya kan di situ. Yang dia bantu kebaikan. Karena Allah lah kan aneh. Senang lagi. Pengen lagi. Sama urusan sholat pun demikian. Melakukan sholat itu capek. Bangun malam ya Allah. Tak tahunya apa? Kadang-kadang makna senang ini gak bisa di ungkapan senang ini berbeda-beda. Contoh. Suatu ketika ibu ini gak bangun malam sampai pagi. Sudah subuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak bangun malam. Astagfirullah. Bapak gak bangunin saya ini. Kan gelo kan. Nah itu artinya apa? Tanpa anda sadari sebetulnya. Waktu anda bangun malam anda dengan senang hati. Biarpun gak ada gak ketawa-ketawa ngiki-ngiki itu gak ada. Cuman tiba-tiba di saat anda tidak bisa melakukan apa. Bangun malam tiba-tiba anda menyesal yang dalam. Menyesal, ya Allah, astagfirullahaladzim, kok tidak bangun, terlambat, tidak tahajudan, tidak ini, Allah, Allah, mikir. Berarti sebetulnya tanpa anda sadari, waktu anda bangun malam, anda menikmati. Dan gitu. Ada lagi yang bangun, bablas, alhamdulillah, tidak dibangunin sama suami saya. Ini ya, berarti bangunnya itu tidak nikmat itu. Dan bermacam-macam contoh. Nah ini, makna kecintaan kepada Allah. Suruh ngukur maksudnya. Gimana urusan ibadahmu? Ngaji ini menikmati atau enggak? Atau hanya karena enggak enak sama mertua pengantin baru? Atau calon mertua? Atau sama hadiri tempat-tempat mulia ini karena menikmati? Makanya betul, rugi loh ya. Kalau kamu urusan kepada Allah, tapi tidak kamu dasari dengan kecintaan. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kesuran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga kita semua menjadi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjaga keimanan kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Bagi anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah. Bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu. Dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau menanyakan. Saya ada usaha. Jadi di usaha itu kan ada hutang, Buya. Hutang yang berjalan gitu ya. Hutang usaha. Usahanya apa? Usahanya perdagangan. Baik. Ya. Nah, saya ada tim atau manajemen gitu ya, kecil-kecilan, mereka yang menangani. Yang saya mau tanyakan adalah, ini status hutang usaha ini, maksudnya gini, pada saat andaikan saya ini meninggal gitu kan, itu kan namanya hutang harus dibayar, Buya. Nah, ini karena hutang usaha ini dia berjalan, ini statusnya seperti apa gitu, Buya? Apakah saya berkewajiban untuk melunasi semuanya, sedangkan ini kan ada manajemen yang menjalankan usaha itu, dan usaha itu memang hutang itu berputar gitu. Itu aja Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini berikan kesempatan untuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya menanyakan mengenai sholat dihisab lebih paling awal gitu Buya. Sholat yang bagaimana yang dihisab yang paling awal Buya? Supaya selamat dari hisab tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah usaha. Usaha lalu punya hutang. Usaha itu adalah anggap saja sebuah badan atau lembaga. Tapi itu ada orangnya. Usaha itu bukan benda mati. Usaha itu tidak akan ada artinya kecuali ada pelakunya, badan usaha. Makanya kalau ada yang utang usaha saya, enggak ada. Yang utang ya kamu yang utang. Enggak ada. Usaha saya yang utang, enggak ada. Jadi yang bertanggung jawab tentang utang adalah juga yang bertanggung jawab yang di dalam usaha tersebut. Saya punya perusahaan atau sebuah perdagangan toko. Baik. Kemudian saya ngutang. Maka saya yang wajib membayar. Tidak bisa kita lamparkan pada orang lain. Manajemen dong yang bayar. Tidak. Manajemen itu adalah pembantu pelaksana usahamu. Dia seperti karyawan. Miniaturnya begini. Pegawai saya loh itu. Gitu loh. Mungkin bahasa sekarang kan ada manajer. Ada ini. Ini kan karena usaha yang sudah maju dan besar. Masa dianggap ini. Ya sebenarnya sama. Ya. Antara kuli dengan ini statusnya di atas pemilik modal atau pemilik usaha adalah sama. Dia bekerja. Seorang manajer yang gaji adalah ya saya. Misalnya kalau saya pemilik sebuah usaha. Ini manajernya, ini direkturnya. Saya kasih gaji semuanya. Baik. Nah, mereka itu menjadi wakil-wakil saya dalam urusan transaksi. Misalnya apa? Dia pinjam. Kalau ternyata bangkrut bukan urusan dia. Urusan saya. Loh, tapi dia kan yang salah. Yang salah kamu milih orang salah. Makanya kalau sudah jadi wakil, mewakili kita, maka penting kita dengan siapa bekerja. Kalau Anda bekerja dengan orang yang tidak punya iman, alamat Anda akan dibohongi sangat banyak. Kalau kerja dengan Anda orang yang enggak sholat, ya tunggu saja Anda bakal dibohongi. Allah saja dibohongi. Makanya memilih manajer, karyawan, ini harus orang yang kenal Allah, yang takut. Sehingga tidak akan memanfaatkan titel apa gelar yang ia pakai, apalagi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalaupun seandainya dia punya, dia mengutang karena Anda sudah kasih mandat kepada Anda sebagai seorang manajer atau seorang direktur, Anda berhak mengembangkan usaha ini, terserah usahanya bagaimana. Pinjam, meminjam, dan sebagainya. Iya, betul. Dan dia bisa begitu karena Anda yang telah memberikan restu kepada dia. Dia wakil Anda untuk menjalankan tugas itu semuanya. Maka tanggung jawabnya di mana? Ya Anda harus membayar semuanya. Di dalam hukum kan juga begitu. Kecuali dia adalah utang pribadi untuk dia. Utang resmi dalam aturan manajemen misalnya. Maka yang wajib bayar adalah juga Anda. Maka hati-hati dalam yang demikian ini, manajer. Harus ada kontrol. Kan ada laporan-laporan usaha, laporan ini dan sebagainya. Jadi utang tetap siapa yang bertugas. Jadi kalau memang seandainya saya sudah mewasiatkan, memberi mandat, gini loh ya. Pak, ini orang saya loh ya. Ini. Jadi kalau pinjam duit tolong kasih ya. Nah, kan gitu. Oh iya, nah. Kalau ngambil di warung, misalnya anak saya, nggak usah jauh-jauh deh. Biasanya ini orang malas belanja ke pasar, jadi enaknya, nak ambil di warung situ ya. Akhirnya ngomong sama yang punya warung, Pak, nanti kalau anak saya ngambil kasih ya. Oh iya, hitungannya kan akhir bulan ya. Dia ngambil, nanding, akhir bulan saya yang bayar. Kalau anak saya bandel, tiba-tiba ngambil duit banyak dijual, ngambil, ya, saya yang telah bertanggung jawab. Dia nggak ngerti apa-apa. Terus minta ke siapa nanti? Makanya kalau ngasih rekomendasi atau mandat dengan orang harus orang. Makanya dalam Al-Quran sendiri, jangan kau mempercayakan urusan-urusan seperti itu kecuali orang yang punya iman. Jangan kau mencari penolong kecuali orang yang beriman. Apalagi pemimpin dan sebagainya. Sebab apa? Resikonya engkau yang akan jadi korban nanti. Tetap jadi yang bertanggung jawab adalah Anda sebagai pemilik usaha tersebut. Kalau Anda pengen aman ya harus Anda pilih orang-orang yang... Kalau harus misalnya apa? Anda batasi. Kalau utang-utang begini... Harus begini aturannya. Kalau utang gede, harus pengetahuan saya. Harus ada aturannya. Dan sebenarnya dalam dunia bisnis itu mereka lebih pinter kok. Bos-bos itu ya sudah paling pinter untuk protek hartanya itu. Utang piutang pun demikian. Ya. Jadi ada insya Allah. Jadi tetap yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Bukan manajernya. Bukan direkturnya. Bukan pelaksana. Enggak. Pelaksana hanya wakil bagi Anda. Maka kerugian sebuah perusahaan ya ownernya, pemiliknya nanti. Tapi kalau ada pelanggaran di dalam sebuah badan usaha pelanggaran, hukumannya untuk dia misalnya, dia telah menyelewengkan duit sebanyak 1 miliar. Dia bertanggung jawab, iya ini urusan pribadi saya sebagai bos atasan dengan dia pegawai saya. Tapi di saat urusan dengan orang lain atas nama perusahaan, yang bertanggung jawab yang punya dong. Yang bertanggung jawab yang punya. Kecuali orang yang kita tugasi memang telah melakukan pelanggaran baru. Itu pun bukan urusannya dia kepada orang yang meminjamkan, tidak. Urusan saya dengan bawahan saya yang nyeleweng. Adapun utang sana tetap perusahaan harus bayar utang. Kalau saya mati, bayari dari semua harta saya atau harta perusahaan. Itu. Termasuk kalau perusahaannya pakai saham, ya semuanya merasa bertanggung jawab. Misalnya perusahaan ini dananya 10 miliar. Miliknya 4 orang. Ya, bukan 1 orang, semuanya di sini. Kena kan?

Jadi kalau berbicara tentang hukum dalam Islam itu jangan dianggap, oh serem banget, penggal leher. Ini kambing. Enggak, ada aturannya. Nah, ini menunjukkan begitu berat besarnya yang namanya sholat. Sekaligus, ya, sholat itu pahalanya sangat gede bagi yang melakukannya sampai ini menjadi. Begitu juga kalau melanggar dosanya gede. Begitu juga, biarpun itu pekerjaan yang paling ringan, ternyata paling berat dilakukan. Ajibnya. Orang bisa ngangkat semen bermenit-menit. Bahkan mungkin kerja berjam-jam. Tapi melakukan sholat 2 rakaat belum tentu bisa loh ya. Gitu? Belum tentu bisa. Jadi kalau ada orang disuruh sholat atau ngangkat semen, dia milih ngangkat semen. Kan aneh. Begitulah. Sholat itu kadang-kadang 2 menit. Coba suruh berpikir. Sholat 2 menit, 3 menit. Apa sih? Tidak membawa beban di atas kepalanya. Tangannya pun tidak menjinjing sesuatu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat kok. Makanya hanya hamba yang dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah, hei hamba Allah. Jika ternyata Allah masih memudahkan Anda untuk sholat. Semoga ini tanda kalau Anda adalah ahli surga. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Enggak ada, ya. Mungkin karena waktu. Buya tidak ada pertanyaan dari media sosial. Baik, insyaallah karena waktu ada pengumuman Majelis Muslimah bersama Umi Sabtu yang akan datang 8 Rabiul Tsani atau 7 Januari di Islamic Center. Kemudian Maulid di Al-Bahjah 2, Maulid lagi, Maulid enggak apa-apa. Setiap hari maulidan enggak apa-apa. Maulid besar lagi di Al-Bahjah 2 Ahad pagi tanggal 23 Rabiul Tsani atau 22 Januari. Di LPD Al-Bahjah 2 Desa Buyut Cirebon. Nah, kemudian juga kami himbau untuk bisa bergabung untuk menopang dakwah kita bersama untuk menjadi penyelenggara. Sudah kami umumkan berkali-kali, jangan sampai Anda hanya menjadi hadirin saja, atau pemirsa saja, atau pendengar saja. Akan tapi kami himbau Anda untuk menjadi penyelenggara dakwah ini, agar pahala Anda semakin gede. Kalau Anda datang dengan diri Anda sendiri, Anda mendapatkan pahala 1 untuk Anda, dan itu sudah keselamatan. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara, maka semua yang datang di sini, pahalanya akan ditumpangkan kepada Anda. Maka dari itu untuk bisa bergabung dengan dakwah yang kami suarakan, apakah nanti bergabung dengan tenaganya atau pikirannya, atau bisa bergabung dengan hartanya. Dan kami selalu membawa, mengajak. Biar dengan hartanya, biarpun tidak harus banyak, misalnya ada orang sebulan 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, Anda bisa bergabung aktif agar menjadi panitia. Panitia biarpun tidak secara langsung, tapi Anda menjadi penyelenggara. Maka kami himbau kepada semuanya, dan kami akan selalu mengatakan kepada teman-teman yang berjuang, ambil dari mereka, tapi yang mereka tidak keberatan. Kalau memang 100.000 keberatan, jangan 100.000, 50.000 sebulan. Kalau 5.000 sebulan, 50.000 sebulan keberatan, ambil 10.000. Kalau 10.000 keberatan, ambil 1.000 rupiah per bulan. Yang penting bukan banyaknya duit, tapi bagaimana semua orang merasa punya sambung hati dengan program dakwah ini. Merasa memiliki program dakwah ini. Sampai kapanpun, sampai mati. Dan anak-anaknya pun tidaknya diajak untuk itu semuanya. Punya anak 5, diajari untuk sambung dengan majelis. Ini pendidikan juga, bukan mengajar sholat saja pendidikan itu. Mengajari kita punya anak 5, uang sakunya 4.000, 3.000, 5.000, dibisiki sayang. Kalau nanti beli kue, sisakan 200 rupiah. Untuk apa Umi? Tika taruh di kaleng ini, nanti akhir bulan disetorkan dengan tim dakwah. Coba 200 kali 30, 6.000. Anaknya 5, 6 kali 5, 30.000 tanpa sadar. Tinggal bagaimana kita cerdas ngajari anak kita. Nah, ada pun Anda yang biasa sedekah gede-gede, ini urusan sendiri. Ini pengen sedekah yang terlihat, biarpun kecil gak ada masalah. Ada pun sedekah sembunyi, sudah Anda lakukan. Ini babnya lain. Kita ingin semuanya bergabung, sampai kemudian juga untuk kita mendata. Sejauh mana? Ya, ingin anggota. Oh, pengajian saja kok didata anggotanya. Oh bukan, kita bukan masalah urusan pendataan. Akan tapi ngiket hati ini penting. Jadi Buya, kami itu pengen bahwasanya semuanya merasa memiliki. Kalau merasa memiliki ini adalah berkembang nanti nilai kemuliaan itu. Ada fanatik dengan kemuliaan, bangga dengan kemuliaan dia. Sehingga semakin bertambah. Sehingga diam-diam dia adalah menjadi sales agama mulia ini. Jadi kemana-mana mesti ngomong program mulia. Karena merasa misalnya apa, program ini kita buat radio. Akhirnya merasa pilih kemana-mana. Sudah dengar radio kita belum? Radioku. Al-Bahjah ini. Jadi itu yang kami inginkan Anda bergabung. Jadi nanti di sana ada di daftar Anda. Dan ingat, tanda orang ikhlas itu adalah, kami selalu ulang-ulang, Tanda orang ikhlas adalah yang tidak pernah merasa malu jika harus bersedekah dengan sedikit. Sebab yang malu sedekah sedikit biasanya kalau sedekah gede pengen dilihat orang. Ya. Kemudian juga di situ ada BMT. BMT juga program menopang dakwah kita. Karena kita punya program, ke depan kita punya bank syariah yang sesungguhnya. Bank syariah. Tapi bibit cikal bakalnya kita buat dari BMT. Dan ketahuilah dana BMT ini adalah juga dana Anda semuanya. Makanya kami mohon untuk bisa bergabung. Untuk menabung di situ, titip di situ. Semuanya kalau perlu. Jangan ragu-ragu. Kalau Anda punya uang, titip ke tempat lain, kasih bagian untuk sini. Untuk hijrah pelan-pelan. Insya Allah akan ditangani oleh ahlinya. Dan termasuk, jika Anda termasuk orang ahli dalam BMT, Anda boleh masuk dan bergabung. Kita akan buat cabang-cabang di tempat yang berbeda-beda. Nah ini dakwah itu macam-macam caranya. Ada pengajian ada radio ada BMT ada. Dan seterusnya. Insya Allah. Baik, barang bekas, infak barang bekas tetap kami himbau untuk bisa dilanjutkan. Bekas apapun Anda boleh. Ya. Bekas rumah, bekas tanah, bekas apa-apa yang gede-gede juga. Kecil-kecil pun diterima. Karena urusannya adalah bagaimana kita sambung dengan program dakwah kemuliaan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Angsurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tustun alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang maha kasih ya Allah. Yang maha kasih ya Allah. Berikan kepada hati kami kasih sayang dan cinta. Agar kami bisa memandang di kiri kanan kami dengan kasih sayang dan cinta ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun yang ada di kiri kanan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Permudahlah urusan kami. Dan mudahkanlah urusan semua orang yang mempermudah urusan orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Para pejuang-pejuang yang bersama kami saat ini. Mereka adalah untuk mempermudah urusan saudaranya menuju surgamu. Maka mudahkanlah jalan mereka menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini. Atau yang berjuang bersama kami. Sebenarnya mereka adalah berjuang untuk mempermudah saudara-saudaranya menuju kemuliaan dan surgamu ya Allah. Maka kami mohon berikan kepada para pejuang itu kemudahan jalan menuju surga ya Allah. Seperti yang kau janjikan ya Allah. Dan ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, berkailah tempat ini. Berkailah semua yang berjuang di tempat ini. Berkailah yang berjuang di majlis ini, ya Allah. Dan berkailah yang hadir di sini. Berkailah yang mendengar suara ini. Berkailah yang menyaksikan acara ini. Berkailah yang mendengar suara ini. Dan jadikan kami, ya Allah, dan mereka semua adalah rombongan-rombongan kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami dan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami. Sungguh dosa kami sangat banyak, ya Allah. Dan kami mohon, wahai Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, sebagai Tuhan kami, ya Allah. Sungguh tidak ada Tuhan selain-Mu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Dan tidak bisa mengangkat kami kecuali Engkau. Dan kecuali tidak ada yang bisa merendahkan hamba-Mu kecuali Engkau. Maka kami mohon angkat kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia ini. Muliakan kami di rumah tangga kami. Muliakan kami di masyarakat kami. Muliakan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang mereka, dan kami mohon yang kaki kesusahan hibur mereka, beri kegembiraan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang mempunyai anak yang belum baik, belum benar, belum rindu kepada kemuliaan, ya Allah, berkat majlis mulia ini, muliakan anak-anak itu ya Allah, muliakan anak-anak mereka dengan kemuliaan, bawa mereka kepada kebaikan, dan kami mohon ya Allah, dan berikan kepada kami semua keistiqomahan ya Allah, istiqomah dalam menggapai kemuliaan, istiqomah dalam meniti kemuliaan, istiqomah dalam kebaikan, dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Maka kami mohon jika ada orang melakukan kesalahan kepada kami, menyakiti kami dan zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka. Berikan kesadaran kepada mereka dan jangan kau hukum mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, yang mendengar suara ini yang ada di kiri kanan masjid ini. Siapapun mereka, ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Yang kau cintai, ya Allah. Yang mendengar suara ini, jika mereka adalah orang yang jarang melakukan solat, kami mohon ampuni mereka. Dan jadikan mereka ahli salat. Jika mereka adalah hamba-Mu yang sering mabuk, ya Allah, kami mohon hentikan dari kehinaan minuman keras dan gantilah ya Allah dengan kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dan mereka semua dari zina yang busuk, hina dan kehinaan. Jika ada dari yang mendengar suara ini, ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon siapapun, ya Allah,